أتيت يا ربي وظهري حامل ذنبي وخوفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سلام لنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والاه. عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. في رواية البراء رضي الله عنه beliau menyatakan, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi menggendong Sayyidina Hasan bin Ali di atas pundaknya sambil beliau berkata, Allahumma inni uhibbu, ya Allah, aku mencintai ini anak. Fa ahibbah, maka cintailah ini anak. Dicintai oleh Nabi dan dimohonkan oleh Allah kepada Allah untuk dicintai itu anak. Jadi Sayyidina Hasan itu mahbub, dicintai Nabi dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat bagaimana nasib orang dicintai ini, pasti masih ada yang musuh. Karena itu jangan berharap kamu itu kalau dicintai oleh Allah enggak ada musuhnya. Justru tambah besar musuhnya. Paling dicintai oleh Allah makhluk Allah yaitu Muhammad Rasulullah. Itu pun musuhnya hebat-hebat. Semakin cinta Allah kepada hamba, berarti semakin ujiannya akan besar. Semakin ujian besar, berarti semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kita lihat bagaimana keadaan mereka sampai meninggalnya Sayyidina Hasan itu diracun. Meninggalnya beliau juga diracun. عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي رضي الله عنهما. Diriwayatkan dari Anas bahwa tidak ada seorang pun yang paling mirip dengan Nabi seperti Sayyidina Hasan bin Ali. Wajahnya mirip dengan Rasulullah. Kantongnya, bibirnya, hidungnya, matanya mirip dengan Nabi. Pawaan dadanya mirip dengan Rasulullah SAW. Kalau Sayyidina Husain itu bagian bawah mirip dengan Nabi, jalannya, duduknya, telapak kakinya mirip dengan Rasulullah. Jadi kalau Sayyidina Hasan sama Sayyidina Ali, Sayyidina Husain itu jalan, orang ingat Nabi semuanya. Kalau ngelihat bagian atas, ngelihat wajahnya Sayyidina Hasan, kalau ngelihat jalannya, ngelihat Sayyidina Husain begitu. Radhiyallahu anhuma. Dan dikatakan huma raihanata ya fil jannah. Hasan dan Husain itu ibarat bunga wewangian Rasulullah ada di surga. Artinya kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Karena itu wajib kita cintai itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain karena Nabi mencintai kedua beliau. Diriwayatkan Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, wasalahu rajulun anil mahrim yaqtulud dubab. Fakala ahlul Iraq yas'alun anil dubab wakad gadalu ibnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wakad galan Nabi Muhammad huma raihanata ya minad dunya. Abdullah bin Umar pernah ditanya oleh seseorang, gimana orang yang ihram membunuh lalat dubab. Ditanya sama Abdullah bin Umar, itu orang mana? Orang Iraq. Ya Allah, jauh-jauh orang Iraq tanya gimana hukumnya membunuh seekor lalat kalau dia ihram. Cucunya Rasulullah, anak Fatimah az-Zahra datang kepada dia dibunuh, enggak ada yang tanya hukumnya gimana. Sayyidina Husain ini sebenarnya enggak ada ingin pergi ke Irak itu. Dulu itu. Sama orang-orang yang ngaku cinta aja kirim surat kepada Sayyidina Husain, selamatkan kami. Kami ini punya imam fasik, Yazid. Kami ingin imam seperti ente. Selamatkan kami. Itu ribuan surat yang datang. Akhirnya terketuk Sina Husin untuk datang kepada mereka. Hah? Kasihan mereka harus diselamatkan karena mereka didolimi. Datang kepada mereka. Ah, itu tercium oleh Abdullah bin Zaid bin Ziyad. Abdullah bin Ziyad tercium dengan perintah Yazid untuk mengepung dengan 12.000 bala tentara. Padahal Sayyidina Husain membawa anak dan keluarganya cuma 70 orang. Hah? Dikepung di tengah jalan. Sayyidina Husain waktu itu bilang, anak tidak mau ngegunti. Saya datang kepada orang-orang minta tolong sama aku. Hah? Tetap mereka mengatakan tidak bisa. Oh, akhirnya Sayyidina Husain kumpulkan mereka. Syuf yang mau pulang-pulang. Saya sudah nekat untuk apa namanya datang kepada mereka untuk menyelamatkan mereka. Yang mau pulang-pulang. Nanti mau pulang. Kita mau pulang, kemudian Anda ada di sini antara hidup dan mati. Kalau kita pulang selamat sama keluarganya kita, nanti di hari kiamat ngomong apa dengan Nabi? Meninggalkan Anda jadi korban ada di sini. Mereka mengatakan tidak, kita berangkat bersama, kita masuk surga bersama. Akhirnya Sayyidina Husain mimpi Rasulullah. Puasa waktu itu Sayyidina Husain. Sebelum Muharram. Mimpi Nabi ditunggu sama Rasul berbuka puasa bersama. Sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya terbunuh. Tahu gak kamu? Itu yang kirim surat dengan Sayyidina Husain termasuk bergabung dengan pasukannya Abdullah bin Ziyad. Hah? Jadi yang kirim surat itu satu pun tidak ada muncul, sebagian mereka bergabung untuk merangi. Karena itu jangan gampang percaya dengan orang yang ngaku cinta. Ngaku cinta Ahlul Bait. Kadang-kadang mereka pengkhianat besar. Bukan mencintai. Hanya sekedar untuk kepentingan politik. Dibayar duit, berubah. Hah? Pecinta Ahlul Bait yang sebenarnya adalah yang ikuti akhlaknya Ahlul Bait. Cinta Ahlul Bait itu adalah yang ikuti ibadahnya Ahlul Bait. Bukan gembar-gembor, bukan teriak-teriak. Tapi ketika Ahlul Bait dalam keadaan terpaksa dijual belikan, kasih duit, ikut bergabung. Siapa yang bertanggung jawab saat itu? Sampai Sayyidina Husain menjadi kurban. Ya mereka yang aku cinta-cinta itu. Tidak ada satupun mereka yang keluar. Nah, karena itu, kita Ahlul Bait harus mengambil ibrah. Turunan Sayyidina Husain ini, dan juga Sayyidina Hasan mengambil ibrah. Berarti kita harus waspada dengan orang yang gembor-gembor cinta itu. Kadang-kadang mereka yang justru berkedok cinta, tapi tujuannya adalah untuk menanamkan satu kebencian. Untuk menanamkan satu kebencian. Lihat Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, kamu Ahlul Iraq tanya hukumnya gimana orang kalau ihram bunuh lalat. Cucu Rasulullah Sayyidina Husain datang kepada kamu dibunuh, ini gak pernah tanya hukumnya gimana. Gimana hukumnya ini, biarkan begitu. Padahal Nabi menyatakan Umaraihanataya abnad dunia. Itu Hasan dan Husain adalah dua wewangianku daripada dunia. Artinya kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tahu kalau kelihatan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dicium, dipeluk begitu. Seperti kita mencium minyak misik begitu. Begitu cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sebenarnya Sayyidina Husain waktu berangkat itu ditegur sama Abdullah bin Umar. Nah, kemana inti? Inti di sini ada cukup. Bilang, mereka yang kirim surat sama kita, masa kita enggak akan peduli. Jangan percaya dengan orang Al-Iraq yang aku cinta itu. suratnya ngirim kepada ente untuk datang, tapi pedangnya mereka sudah terhunus untuk menyambut ente. Jangan percaya. Kata itu berhormat. Sina Husin polos. Sina Husin, Husin don, begitu loh. Tapi kenyataannya begitulah jadinya. Kenyataannya begitu. Lihat dizolimi. Karena itu harus hati-hati. Sampai sekarang daerah-daerah situ adalah daerah yang aku cinta. Cuma ya begitulah modelnya cintanya dari itu. Membiarkan Al-Baik menjadi kurban, bahkan bergabung dengan pasukan Abdullah bin Zaid. Ini terus yang disalahkan sahabat. Sebenarnya yang disalahkan ini, yang mengeluarkan Sayyidina Husain ini, yang undang ini sahabat. Dibelintir sejarahnya. Katanya sahabat membenci Al-Baik. Ini yang aku cinta ini siapa ini sekarang? Yang mengeluarkan, yang undang Sayyidina Husain dan membiarkan Sayyidina Husain dibantai ini. Kalau seandainya mereka semua yang aku cinta itu keluar semuanya, mungkin akan ketakutan itu pasukan. Ya ada, mereka yang munafikin. Karena itu kita harus paham sejarah tadi itu. Jangan kita mau dikibuli, kemudian diblendir, disakarkan kepada orang-orang yang tidak bersalah. Justru mereka adalah orang-orang yang paling bersalah, karena mereka adalah yang menjadikan Sayyidina Husain dibantai ada di Karbala saat itu. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya sabiran abshir wa bashir man sabar بالنصر والفرج القريب وبالظفار نال الصبور بصبر ما يرتديب وصفت له الأوقات من بعد الكدار فاصبر على المحن القواصد وانتظر فرجا تدول به دول القدار وإذا الحوادث أظلمت وتنكرت فاسكن وإياك التحرك والحذار إن النوائب كالسحائب تنجلي في سرعة ووجودها يضحي خبار وإذا تطول إقامة من حادث كانت مباشرة بطول المنتظر فاصبر هداك الله صبر الأتقياء الأبرياء الثابتين لدى الغيار واعلم بأن الكون مصبوء على تغيير وتقدير طمع في النظار واغنم زمانك راحة وتروحا ودع الهموم فإنها محض الضرار وادخل ميادين التوكل والرضا واشكر على ما ساء من حال وسار وكتب بتاج الأصفياء علم الهدى زين الوجود محمد خير البشر واقتد بتاج الأصفياء علم الهدى زين الوجود محمد خير البشر والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. حظكم للآن.